Rasulullah bersabda kepada umatnya, kerjakanlah lima perkara yang utama sebelum datang lima perkara yang lain. Itulah bukti cinta kasih pada kita, agar jangan sampai nanti masuk neraka. Kerjakanlah waktu kaya sebelum miskin, kerjakanlah waktu senggang sebelum sibuk, kerjakanlah waktu muda sebelum tua, kerjakanlah waktu sehat sebelum sakit. Kerjakanlah waktu hidup sebelum mati. Dialah sang rembulan, dialah sang bintang-bintang, penuntun bagi kita melangkah di alam dunia. Rasulullah mulia, pemandu orang bertakwa, agar di alam dunia kita tetap bahagia. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Salamullah. Kerjakanlah waktu kaya sebelum miskin, kerjakanlah waktu senggang sebelum sibuk, kerjakanlah waktu muda sebelum tua, kerjakanlah waktu sehat sebelum sakit. Kerjakanlah waktu hidup sebelum mati. Dialah sang rembulan, dialah sang bintang-bintang, penuntun bagi kita melangkah di alam dunia. Rasulullah mulia, pemandu orang bertakwa, agar di alam dunia kita tetap bahagia. Ingat selalu dan jangan abaikan sunnah yang harus dijalankan. Sabda Rasulullah bagai pedoman langkah hidup kita. Ingat selalu dan jangan abaikan sunnah yang harus dijalankan. Sabda Rasulullah bagai pedoman langkah hidup kita. Sabda Rasulullah bagai pedoman langkah hidup kita.